selalu tak merasa puas. Dosakah mata indah ini melihat yang tak semestinya? Dosakah pikiranku ini yang penuh rasa curiga? Dosakah jalan hidup ini dan tak pernah merasa menyesal? Besar di matamu, ampunkanlah, maafkanlah, sucikanlah hamba ini yang pengasih, yang penyayang kepadamu. Dosakah pikiranku ini yang penuh rasa curiga? Dosakah jalan hidup ini dan tak pernah merasa menyesal? Hamba ini yang pengasih, yang penyayang kepadamu, ku memohon, ampunkanlah, maafkanlah, sucikanlah hamba ini. Kepadamu ku memohon. Dosakah hati kecil ini? Dosakah